Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, ada pertanyaan titipan. Ada seorang ibu Buya yang punya anak bayi, tetapi ibu itu punya hutang. Akhirnya ibu itu terpaksa untuk bekerja ke luar negeri. Dan sayangnya bayi itu dititipkan kepada tetangganya yang tetangga itu kafir, Buya. Nah, sebelum pergi itu mereka ada perjanjian, setelah ibu itu pulang 2 tahun akan diambil bayinya. Nah, setelah ibu itu pulang, si keluarga kafir itu menolak untuk diambil, Buya. Sampai sekarang putrinya itu sudah berusia 18 tahun. Pertanyaan kami, Buya, apakah hukum untuk putrinya itu? Putrinya itu dari kecil belum pernah membaca syahadat. Apakah dia itu murtad atau kafir, Buya? Nah, hukum apa untuk ibunya, Buya? Dan upaya apa yang harus dilakukan untuk orang tuanya, Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu punya anak dititipkan kepada tetangganya yang kafir, lalu mencari nafkah pergi ke luar negeri. Semoga Allah mengampuninya. Dia telah melakukan setumpuk kesalahan. Kenapa harus pergi ke luar negeri? Apakah Allah tidak bisa memberikan rezeki kepadamu di kampungmu sambil melihat anakmu? Yang jadi masalah adalah kurang yakin. Tetangga kita itu ada orang fakir punya anak 9, 11. Hidup semuanya. Nyaman semuanya. Gemuk-gemuk anaknya. Yang menjadi masalah adalah rakus tamak kita. Rakus sehingga melihat tetangganya beli motor, langsung pengen beli motor, sehingga hidupnya susah. Maka termasuk kunci agar Anda benar-benar nyaman hidup, jadilah orang kaya hati. Tetangganya beli motor, alhamdulillah beli motor. Punya motor itu kadang-kadang deg-degan tuh, ada bunyi pintu kletek, motornya baru, jangan-jangan ada nyuri. Anda tidak punya motor, mah tenang-tenang aja. Apalagi yang punya mobil itu, lihat yang punya mobil tuh bersih mobil, ke pom bensin. Anda naik angkot, yang mikirin tuh yang punya angkot itu. Anda itu nyederhanakan saja. Cuman masalah keinginan bukan suatu yang dilarangkan, tapi jangan sampai masuk derajat tamak. Itu menjadikan orang tuh hidup susah. Seolah-olah di dunia Indonesia itu nggak ada makanan. Indonesia itu apa yang nggak bisa? Apapun jatuh tumbuh kok. Kalau ada orang nggak bisa makan di negeri kita ini adalah karena dianya salah milih. Mungkin kesenangannya adalah yang nggak ada di sini. Dan mungkin karena ketamakan, makanya semuanya yang dimiliki orang harus dimiliki. Miliki orang miliki. Maka muncul orang yang bingung cari nafkah. Sehingga sampai mungkin di negeri sendiri pun ternyata ngambil yang haram. Padahal rizkimu sudah dicatat oleh Allah. Dan engkau tidak akan mati kecuali jatah itu sudah habis. Percaya. Apalagi sampai meninggalkan anak. Kalau meninggalkan anak, kira-kira meninggalkan suami atau tidak? Meninggalkan suami juga. Terus bagaimana kisah suaminya, Masya Allah? Kemudian kebutuhan pribadinya bagaimana? Makanya kalau ada anak, anak putri misalnya sudah punya suami, pergi ke luar negeri, pasti saya larang. Kita beri petunjuk yang lebih baik. Akan tapi jika ada adik-adik kita yang sudah berada di luar negeri, akan kita ayomi, kita sadarkan, kita rayu agar cepat pulang, biar ketemu anaknya. Saya pergi ke Hong Kong, saya ke Taiwan, saya ke Korea. Karena saya rindu mereka, sudah terlanjur berangkat. Mereka juga umat Nabi Muhammad kok. Kita harus cintai mereka. Cuman kalau sudah sampai di sana, kita rayu, pulang. Bukan untuk dihinakan, tapi jelas dia. Bayangkan, hanya karena ngikuti keinginannya, prasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah tidak bisa ngasih rezeki di kampungnya. Kesalahan yang kedua, menitipkan anak di orang yang kafir. Innalillah. Ini dosa di atas dosa. Kalau seandainya anaknya tadi kok ternyata memeluk agama orang kafir, maka dosanya numpuk di orang tuanya. Dapat gaji berapa sih? Bisa ditukar dengan iman tadi? Akan rugi di atas kerugian. Kaya pun belum tentu, yang jelas anaknya bakal hilang. Rugi. Kalau anaknya hilang dari dunia, mati kecil masuk surga. Tapi kalau hilang akidah imannya, neraka. Na'udzubillah. Ayo. Rugi di atas kerugian yang sangat besar. Kemudian tentang anak tersebut, pokok mohon man, ini harus waspada untuk semuanya. Untuk semuanya. Kadang mungkin selamat diri kita, tidak selamat di anak. Karena kita salah mendidik anak kita. Kemudian masalah keimanan anak gadis tersebut yang sudah 18 tahun adalah kalau memang dia masih melakukan kegiatan orang Islam, sholat dan sebagainya, ya dia muslimah. Kalau dia tidak melakukan kekafiran sama sekali, dia tetap anaknya orang muslim, maka dia muslimah. Tapi kalau dia sudah melakukan kekafiran, sujud ke berhala, mempercayai Tuhan tiga, ya kafir dia, murtad. Waduh, dosanya untuk siapa? Untuk dia, ya untuk ibunya tadi juga. Tetangganya yang diem kan juga dapat itu, gak pernah ngingetin. Masya Allah, ngeri itu. Jadi gini kaidahnya, seorang anaknya orang muslim itu, dia adalah muslim ya pun sepanjang hidupnya tidak mengucapkan kalimat syahadat, asalkan tidak melakukan kekafiran dan kesyirikan. Sebab Islam anaknya seorang muslim itu pasti muslim, biarpun tidak bersyahadat sepanjang hidupnya, asalkan tidak melakukan kekafiran. Nah kalau sudah melakukan kekafiran namanya murtad. Baik, ini adalah hukumnya anak tersebut. Akan tapi nasihat lebih penting, yaitu waspadalah. Kalau dia mendengar suara ini, kembalilah, segera ambil anak itu. Lalu gimana? Harus Anda berusaha seperti Anda dulu melepasnya dengan gampang, maka Anda harus yang mengambilnya. Dulu melepas yang gampang, sekarang penyesalan, ambil berusaha, bahkan habiskan semuanya. Seperti Anda waktu mengumpulkan harta, habiskan harta Anda untuk bisa mengambil anak Anda sampai selamat dan menjadi ahli la ilaha illallah lagi. Perjuangan seperti itu. Ini kadang, bahkan mungkin anak itu sendiri sudah tidak punya cinta lagi, karena apa? Ditinggal. Bahaya sekali, merasa tidak pernah dididik dari kecil. Bahkan mungkin dibisiki, kamu dulu dibuang, dikasihkan saya, kamu mau balik pada ibumu, tidak punya cinta itu. Dan kacau. Tapi semuanya betul kata Imam Ghazali, semuanya problem itu kembali kepada ad-dunya. Orang dalam menyakiti, menyikapi dunia yang salah. Hubud dunya. Orang boleh kaya, tapi tidak boleh dia cinta kepada dunia berlebihan itu. Nah, ini gara-gara begitu pusing dia. Kerja yang haram, ninggalkan anak. Sampai mohon maaf, saya sering bicara dengan mereka, ninggalkan suami, ada suami ninggalkan istri bertahun-tahun. Kadang kita bicara kepada adik-adik yang ada di luar negeri sana, dan semoga mendengar suara ini. Lalu besok langsung batalkan kontraknya, pulang semuanya, lalu datang ke sini ngaji ke sini. Alhamdulillah, semuanya kelihatan di sini wajah-wajahnya. Ini, saya sering bercerita, coba berapa sih nilai gaji yang kau terima misalnya? 10 juta, baik. Sekarang coba dengan akal sehat, kemesraan yang kau rasakan dengan suamimu satu kali berapa harganya? Dan keindahan yang kau rasakan waktu kau memandikan anakmu, langsung ngasih besdak yang lucu, anak yang lompat-lompat, ketawa, mama, mama, mama, ayo berapa harganya? Nangis mereka. Gara-gara dunia itu lihat, keindahan yang banyak itu dibuang semuanya. Jauh dari suami, jauh dari anak. Belum begitu tidak tahu apa yang terjadi, dan alangkah banyaknya karena apa? Suaminya juga tidak terdidik, dikirimi duit saja. Banyak yang ternyata melanggar Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tidak dididik, dan banyak sehingga belum apa-apa cerai. Na'udzubillah. Mau apa? Hei adik-adikku yang ada di luar negeri sana, semoga Allah menjaga engkau semuanya. Kita tidak ingin mereka terjerumus, dan rindulah engkau untuk kembali, dan kami cinta kepada Anda semuanya yang ada di luar negeri. Kembali, datangi suamimu, indah dengan anak-anakmu, jaga semuanya, iman anak-anakmu, iman keluargamu, akhlak mereka, jaga. Dan yakinlah bahwa rezeki Allah ada di mana-mana. Jangan sampai kita tidak punya keyakinan. Jangan sampai kalah kita dengan burung. Burung di pagi hari, burung itu kalau seandainya dia mau nabung, dia buat gudang itu bisa. Tapi burung itu Masya Allah, pagi hari itu lapar, tapi laparnya pun tidak ribut seperti kita. Laparnya pun dengan candaria, tertawa, senang, lompat sana, lompat sini. Enggak langsung cari duit, pagi-pagi kita sudah keluar kan? Dia enggak, lompat sini sama suaminya. Lompat sini, lompat situ. Asik dulu, mau kerja ini. Setelah pulang kenyang, pulang biasa. Kita ini jambang ini dapat duit dari mana kira-kira ini? Ini loh, jangan sampai kurang loh duitnya, hutangnya. Wow, wow, wow, wow. Jadi ini manusia. Kita kalah sama tawakalnya cicak ini. Ini betul masalah rezeki ini perlu dibahas betul ini. Cicak itu lihat. Yang dimakan cicak itu barang terbang, nyamuk. Kan enggak masuk akal mestinya. Kok bisa orang cicak enggak punya sayap kok makanannya nyamuk? Dia duduk enggak begini, tawakal la ilaha illallah la ilaha. Subhanallah, subhanallah. Karena tasbih, mereka bertasbih. Kita yang paling bulat kan? Sholat ditinggalkan, kerudung ditanggalkan. suami ditinggalkan, anak ditinggalkan, waduh, macam-macam akhlak dibuang, kalah sama cicak. Semoga Allah menguatkan keimanan kita, tawakal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan, mudahkan kita belajar agama, mudahkan kita untuk menuntut ilmu, berikan kepada kita ilmu yang manfaat, menyambungkan kita dengan guru-guru yang soleh. Baik, ini saja.